Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattakun. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ayat yang ke-40 sampai 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku. Ingatlah nikmat-nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepada kalian. Dan tunaikanlah janji kalian kepada-Ku. Maka niscaya Aku akan menunaikan janji-Ku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hendaknya hanya kepada-Kulah kalian takut, tunduk. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kalian terhadap apa yang Aku turunkan, yaitu Al-Quran, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu yang membenarkan kitab Taurat. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian wahai Bani Israel menjadi orang yang pertama kali ingkar, mengkufuri Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian wahai Bani Israel menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah. Wa iyaya fattakun, dan hendaknya hanya kepada-Ku kalian bertakwa. Dua ayat ini telah kita baca penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Tersisa dua ayat lagi. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ayat yang ke-42 sampai 43. Ini yang belum kita baca penjelasannya dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian mencampur adukan yang benar dengan yang batil, kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran, sedangkan kalian tahu. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, thumma qal, kemudian Allah berfirman, wala talbisu ay tukhallitu, janganlah kalian mencampur adukkan al-haqqa bil batil, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran. Fanahahum an syai'ain, Allah Subhanahu wa taala melarang Bani Israel dari dua perkara. An khaltil haqq bil batil wa kitmani bayanil haqq. Allah melarang Bani Israel, Allah melarang mereka dari dua perkara, yaitu Allah melarang dari mencampur adukan antara yang benar dengan yang batil. Dan Allah melarang dari perbuatan kitman bayanil ilm atau bayanil haq, menyembunyikan kebenaran. Allah melarang mereka dari dua perkara ini. Melarang mereka dari mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, dan melarang mereka dari menyembunyikan kebenaran. Li'annal maqsuda min ahlil kitab wal ilmi tamyizul haq wa izharul haq liyahtadiya bidzalikal muhtadun wa yarji'ad dallun wa taqumul hujjatu 'alal mu'anidin. Karena yang dimaksud dengan ahlul kitab dan ahlul ilmi adalah tamyizul haq, membedakan mana yang benar, mana yang batil. Membedakan, memisahkan kebenaran dengan kebatilan. Wa idharul haq, dan juga menampakkan kebenaran. Liyahtadiya bidzalikal muhtadun. Kenapa yang kebenaran itu dipisahkan, dibedakan dengan kebatilan, dan yang benar itu harus ditampakkan? Liyahtadiya bidzalikal muhtadun, agar supaya orang-orang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah ketika melihat kebenaran itu nampak, ketika melihat terpisah, terbedakan antara yang benar dengan yang batil. Wa yarji'ud dhalun, dan juga agar supaya orang-orang yang sesat kembali kepada kebenaran. Lain halnya ketika campur aduk yang benar dengan yang batil, kebenaran dengan kebatilan campur aduk, gak jelas mana yang benar, mana yang batil, karena campur aduk dan tidak nampak kebenaran, maka akan sulit naam seseorang yang sesat untuk kembali kepada kebenaran. Wa taqumul hujjatu 'alal mu'anidin, dan juga agar supaya hujjah itu tegak kepada orang-orang yang mu'anidin, orang-orang yang menentang. Tegak hujjah kepada mereka ketika apa? Terbedakan mana yang benar, mana yang batil. Dan kebenaran nampak jelas. Maka tegak hujjah kepada mereka, sampai hujjah kepada mereka. Enggak ada alasan lagi. Di akhirat nanti enggak ada alasan, ya Allah, saya enggak ada yang ngasih tahu. Tidak ada. Tetapi naam, telah tegak hujjah kepada mereka karena kebenaran nampak, dan terbedakan mana yang benar, mana yang batil. Li'anna Allah fassala ayatihi wa awdaha bayyanatihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala merinci ayat-ayatnya. Di dalam Al-Quran Allah rinci ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan penjelasan-penjelasan dari naam ayat-ayat tersebut. Allah terangkan penjelasan-penjelasannya, penjelasan tentang kebenaran tersebut. Liyumayyizal haqqu minal batil, agar supaya terpisahkan, terbedakan mana yang benar dan mana yang batil. Walitastabina sabilul muhtadin min sabilil mujrimin, dan agar supaya jelas jalannya orang-orang yang Allah beri petunjuk dengan jalannya orang-orang yang mujrim, jalannya orang-orang yang sesat, jalannya orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman amila bihadza min ahli ilmi, maka barang siapa yang melakukan perkara ini dari kalangan ahlul ilmi, barang siapa yang melakukan ini, yaitu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, menampakkan kebenaran dan seterusnya menyampaikan kebenaran, barang siapa yang melakukan hal yang demikian dari kalangan ahlul ilmi, fahuwa min khulafa'ir rusul, maka mereka adalah sebagai khalifahnya para rusul, sebagai penggantinya para rusul. Wahudatul umam, dan mereka adalah orang-orang yang memberikan jalan hidayah kepada umat. Dengan sebab mereka lah umat akan menjadi dan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mestinya ahlul kitab dan ahlul ilmi, dia membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jangan dicampur adukkan. Dan seharusnya para ahlul kitab dan ahlul ilmi, mereka menampakkan kebenaran. Ya. Agar supaya mereka manusia dengan mudah mendapatkan petunjuk. Dan agar supaya orang-orang yang terjatuh ke dalam kesesatan, kelalaian, cepat kembali. Dan agar supaya hujah juga tegak kepada manusia. Dan supaya jelas mana jalan orang yang benar dengan jalan orang yang sesat. Demikianlah semestinya para ahlul kitab wal ilmi. Namun mereka dari kalangan al-Yahud Bani Israel, mereka mencampuradukkan mana yang mencampuradukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan mereka juga sangat pandai untuk menyembunyikan kebenaran. Mereka tahu kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faham, mengerti, karena mereka ahlul kitab, orang berilmu. Tetapi hasad dan kedengkian menghalangi mereka untuk mendapatkan hidayah. Mereka sesat di atas ilmu. Allah peringatkan mereka, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian tahu. Kemudian kata Syekh, waman labbasal haqqa bil batil falam yumayyiz hadha min hadha. Maka barang siapa yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dicampur adukkan, maka dia belum bisa membedakan mana yang ini dan mana yang itu. Dia belum bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ma'a ilmihi bidzalik, padahal dia berilmu. Wakatam al-haqq alladhi ya'lamu, kemudian dia menyembunyikan kebenaran yang dia ketahui. Wa umira bi idharihi, yang dia diperintahkan untuk menampakkan kebenaran tersebut. Fahuwa min du'ati jahannam, maka yang seperti ini adalah dai yang menyeru kepada jahannam. Jadi barang siapa yang mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, tidak membedakan mana yang ini dan mana yang itu, mana yang benar dan mana yang hak, mana yang batil, padahal dia tahu, berilmu dia, kemudian dia menyembunyikan kebenaran yang dia ketahui, padahal dia diperintahkan untuk menampakkan kebenaran, maka orang seperti ini adalah min du'ati jahannam, termasuk daripada da'i-da'i yang menyeru ke neraka jahannam. Li'anna an-nas la yaqtaduna fi amri dinihim bi ghairi ulama'ihim, karena manusia mereka tidak akan meneladani dalam hal agama kecuali kepada para ulamanya. kecuali kepada para ulamanya. Ketika mereka yang diulamakan atau yang berilmu tetapi tidak membedakan mana yang hak dan mana yang batil, padahal dia berilmu, tahu ini benar, ini salah, tetapi dicampur adukan mana yang benar dan mana yang salah, tidak dibedakan, tidak dipisahkan, dia campur adukan dan dia tidak menampakkan kebenaran, bahkan dia menyembunyikan kebenaran padahal diperintahkan untuk menampakkan kebenaran. Dalam keadaan dia tahu, berilmu, orang seperti ini min du'ati jahannam, termasuk penyeru yang mengajak manusia ke dalam jahannam. Mereka lah ulama ussu, para ulama yang jahat, para ulama yang jahat yang menyeru ke dalam jahannam, tidak menampakkan kebenaran, melainkan menyembunyikan kebenaran. Sebagaimana orang-orang Yahud, mereka berilmu, ahlul kitab, berilmu, tetapi mereka menyembunyikan al-haq, kebenaran, dan tidak mengikutinya. Maka kata Syekh, ketika seseorang atau manusia itu dia hanya mengikuti ulamanya dalam perkara agama, fakhtaru li anfusikum ihdal halatain, maka pilihlah untuk diri kalian salah satu dari dua kondisi di atas. Ulama yang dia menampakkan kebenaran, memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, ditampakkan kebenaran, dengan ulama yang mereka menyembunyikan kebenaran, disembunyikan, ditutup-tutupin, dicampur adukan mana yang benar dan mana yang salah. Maka fakhtaru li anfusikum ihdal halatain, pilihlah untuk diri kalian salah satu dari dua kondisi tersebut. Pilih ulama rabbaniyun, ulama rabbani, atau ulama ussu. Wa inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhuna dinakum, sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan sembarang belajar ke orang hanya karena orang ini terkenal, hanya karena orang ini tenar. Jangan. Inna hadzal ilma din, dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka lihat dari mana kalian mengambil agama, siapa gurunya, dari mana belajarnya, apa manhajnya, apa akidahnya. Jangan tertipu dengan kezuhudannya, kesederhanaannya, kepandaiannya dalam menyusun kata-kata. Jangan tertipu dengan kepandaiannya meraih hati manusia, membuat orang menangis ucapannya, dan seterusnya. Jangan tertipu. Kita lihat apa manhajnya, apa akidahnya, siapa guru-gurunya, dan seterusnya. Karena ilmu itu adalah agama, maka jangan salah mengambil ilmu. Ketika salah mengambil ilmu, mengambil dari mana saja, maka akan tercampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Sehingga para ulama alaihim rahmatullah memperingatkan kepada kita agar berhati-hati dalam mengambil ilmu. Jangan mengorbankan keselamatan kita di akhirat. Jangan mengorbankan keselamatan kita dunia dan akhirat. As-salamatu la ya'diluha syai', keselamatan itu sama sekali tidak ada bandingannya. Yang pengen selamat akidahnya, manhajnya dan seterusnya agamanya, maka perhatikan dari mana dia mengambil ilmu. Thumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke 43, ayat yang terakhir dari ayat yang dibahas oleh Syekh, dari ayat ke 40 sampai 43. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Wa aqimus shalah ay zahiran wa batinan, dirikanlah salat, tegakkanlah salat ay lahir dan batin. Zahiran wa batinan, dirikanlah salat secara lahir dan batin, tunaikan syarat-syaratnya, tunaikan rukun-rukunnya, ya, tunaikan wajib-wajibnya dan seterusnya. Ini namanya menegakkan sholat. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wasallu, dan sholatlah kalian. Ya. Bukan sekedar perintah mengerjakan sholat, tetapi menegakkan sholat. Karena makna menegakkan sholat adalah dia betul-betul memperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat lahir dan batin. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat ay mustahiqiha, yaitu tunaikan zakat kepada para na'am yang berhak, kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. 8 golongan atau 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ma'ruf. Tunaikanlah zakat, itu zakat al-amwal, zakat harta, dan berikanlah kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Warka'u marraki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ay sallu ma'al musallin, yaitu sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat. Fa'innakum idha fa'antum dhalik, karena sesungguhnya apabila kalian melakukan hal yang demikian, ma'al imani bi rasulillahi wa ayatillah, dengan disertai keimanan terhadap rasul-rasul Allah dan ayat-ayat Allah, faqad jama'tum bainal a'mali zahirati wal batinah, maka kalian telah menggabungkan antara amalan yang lahir dan amalan yang batin. Wa bainal ikhlasi lil ma'bud wal ihsani ila 'abidi, dan kalian telah menggabungkan antara keikhlasan kepada zat yang diibadahi dan perbuatan ihsan kepada hamba-hambanya. Wa bainal ibadatil qalbiyyah wal albadaniyah wal maliyah, dan kalian telah menggabungkan antara ibadah qalbiyyah, ibadah yang dilakukan dengan hati, al-badaniyah, dan ibadah yang dilakukan dengan badan, wal-maliyah, dan juga ibadah yang berupa harta. Kalau kalian menggabungkan atau melakukan hal ini semua, mendirikan sholat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, ruku bersama orang-orang yang ruku, maka kalian telah menggabungkan amalan lahir dan amalan yang batin, menggabungkan keikhlasan dan ihsan, menggabungkan antara amalan ibadah badaniyah dan amalan ibadah maliyah. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, warka'u marraki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku, ay sallu ma'al musallin, salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Fa fihil amru bil jama'ati lis salati wa wujubuha. Di dalam ayat ini terdapat perintah untuk melakukan salat berjamaah. Dan ayat ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum asal perintah dari Allah adalah wajib. Sehingga kalau dikatakan apa dalilnya salat wajibnya salat berjamaah? Ini, warka'u ma'ar-raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku, yaitu salatlah berjamaah. Wa fihi anna ruku' ruknun min arkanis shalah. Dan juga dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya ruku adalah salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Li'annahu abbaru 'anis shalah birruku', karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salat dengan ruku'. Warka'u ma'arrokin, rukulah bersama orang-orang yang ruku, yaitu salatlah bersama orang-orang yang salat. Ketika ruku disebutkan dan yang dimaksud adalah salat, maka ruku adalah salah satu rukun dari rukun-rukun salat, karena Allah menyebutnya dengan ruku. Allah, yang Allah inginkan adalah salat ya, tapi Allah menyebutkannya dengan ruku. Ini menunjukkan ruku adalah salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Wa ta'bir anil ibadah bi juz'iha yadullu ala fardiyatihi fiha. Dan menyebutkan suatu ibadah dengan sebagiannya atau dengan bagian ibadah tersebut, seperti ruku itu bagian ibadah. Menyebutkan ibadah dengan salah satu bagiannya, ini menunjukkan bagian tersebut hukumnya wajib. Ketika Allah menginginkan sholat, sholatlah bersama orang-orang yang sholat, namun Allah sebutkan dengan satu bagian dari ibadah tersebut, yaitu ruku, rukulah bersama orang-orang yang ruku, ini menunjukkan wajibnya ruku. Nah, dan bahkan ruku adalah salah satu rukun dari rukun-rukun sholat yang tidak sah sholatnya atau sholat seorang hamba kecuali dengan melaksanakan ruku. Nah, kalau lupa ruku maka salatnya tidak sah. Nah, harus diulang rakaat yang terlewatkan ruku di dalamnya. Saya selesai dari penjelasan ayat yang ke-40 sampai 43 dari surat Al-Baqarah. Nah, baik, barakallahu fikum. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-44. Naam. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun?" Naam, ayat ini taib juga membutuhkan waktu yang panjang untuk menjelaskannya. Naam, sehingga insyaallah akan kita lanjutkan ayat yang ke-44 ini pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.